Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah ini. Ini di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas hasiahnya ya di kitab Asmawi. Jadi kita teruskan video kali ini di kitab Asmawi. Di dalam kitab Asmawi dijelaskan bahwa ada dua pertanyaan terkait dengan mabni fi'il madhi mabni fathah ya, mabni fathahnya fi'il madhi. Dua pertanyaan itu adalah, satu, mengapa berharokat, dua, mengapa harokatnya fathah. Ini ada dua pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan pertama itu jawabannya adalah ini ya. Ini warnanya tidak mau hitam. Farjawabu anil awal innama hurrika li'annahu asybahal isma fi wuku'ihi sifatan kakaulika marartu bi rajulin dhoroba. Kemudian wa asybahal isma aidan fi wuku'ihi silatan wa fi wuku'i halan wafiwuki khobaron. Ini jadi mabni itu kan kalau di dalam apa nazam Ibnu Malik itu kan dijelaskan ya mabni itu aslinya adalah sukun wal aslu fil mabni ayusakana. Nah fi'il madhi ini mabni, mengapa mabni harokat bukan mabni sukun? Mestinya i'rab itu kan harokat ya, i'rab itu kan perubahan harokat. Jadi lawan dari i'rab adalah bina. Bina itu kalau i'rab adalah harokat maka bina adalah sukun. Jadi mestinya semua kalimat yang mabni itu mestinya sukun. Berarti kalau ada mabni fathah, mabni harokat itu perlu ditanyakan. Jadi mengapa mabni harokat? Sebab fi'il madhi menyerupai kalimat isim untuk kalimat isim di keserupaan itu ya, maksudnya keserupaannya itu di satu bisa keduanya bisa menjadi sifat, dua menjadi ya menjadi ini gimana ya? Menjadi sifat, lalu kemudian keduanya bisa menjadi apa itu tadi silah ya, lalu keduanya bisa menjadi hal. Ini kebanyakan, lalu keduanya bisa menjadi khobar. Nah, ini contohnya, semisal apa? Marartu bi rojulin doroba. Ini kalau fi'il apa mukmadhi ya, marartu bi rajulin mana ya, dharibin ya. Ya jadi antara fi'il madhi dan isim itu keduanya bisa menjadi sifat ini dhoroba, ini fi'il madhi, ini menjadi sifat. Dhoribin ini juga sama, ini kalimat isim menjadi sifat. Jadi keduanya mirip ya. Oleh karena itu, ini alasan pertama. Kemudian menjadi silah. Contoh. Mana contohnya silah itu? Ja'a. Contohnya ja'a alladzi dzaraba. Ini yang fi'il, kemudian yang isim. Ini cuma dicontohnya yang cuma dicontohkan yang fi'il saja ternyata ya. Jadi cuma dicontohkan yang fi'il saja di kitab asmawi. Kemudian ini contohnya tidak lama. Contoh yang apa tadi? Yang hal itu ja'a zaitun waqad dzaraba. Kemudian contoh yang khobar zaitun dzaraba. Jadi di empat contoh ini menjadi sifat ya. Sifat, kemudian ini menjadi silah, lalu ini menjadi hal, dan ini menjadi khobar. Empat tempat ini itu mestinya adalah tempatnya kalimat isim. Mestinya ini tempatnya kalimat isim. Jadi kalau ada fiil yang menempati tempatnya isim, berarti fiil itu mirip dengan isim. Nah, kemudian ini juga ada keterangan, ada kaidah penting ini. Jadi jumlah setelah isim nakirah itu menjadi sifat. Kalau setelah isim ma'rifat itu menjadi hal. Ini sudah masyhur sekali ya di kalangan nahwu. Maksudnya bukanlah sesuatu yang istimewa, ini masyhur sekali ini. Jumlah itu ya jumlah. Bisa mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Jumlah setelah isim nakirah menjadi apa tadi, hal ya, dan setelah bukan isim nakirah itu menjadi sifat. Jadi sifat, dan setelah isim ma'rifat menjadi hal. Ini kemudian jawaban pertanyaan kedua, mengapa harokat mabni fi'il madhi fathah. Itu jawabannya jawabannya adalah mana tadi, anal fathah akhful harokat. Fathah adalah harokat yang paling ringan. Jadi ukuran ringan itu ukuran orang Arab ya. Ringan di ucapkan orang Arab. Kalau kita ya apa saja ringan. Ini dulu ya. Ini selanjutnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dan wallahu a'lam bishawab.